Ya Rahman Rahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik An-Naibu Alil Fa'il, pembahasan Naibul Fa'il. Qala rahimahullah, yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairun na'ili. Maf'ul bih menggantikan fa'il dalam semua hukumnya, seperti contoh nila khairun na'ili. Fa'awwalul fi'l muman wal muttasilu bil akhir sirfi mudiyin kawusil. Fa'awwalul fi'l muman wal muttasil bil akhir sirfi mudiyin kawusil waj'alhu min mudari'in mufatiha kayantakhil makulu fihi yuntaha. Domahkan huruf pertama pada kalimah fi'il, dan kasrahkan huruf yang bersambung dengan akhir pada kalimah fi'il madi, seperti wusila. Dan jadikanlah huruf sebelum terakhir dari fi'il mudhari dengan harakat fathah. Demikian seperti yantahi diucapkan menjadi yuntaha. Wasaniyat tadiyatal mutawa'ah kal awalij alhu bila munaza'ah wa thalithalladhi bihamzil wasli kal awalij alannahu kastuhli. Huruf kedua yang mengiringi tak mutawa'ah jadikanlah seperti huruf yang pertama dengan tanpa pertentangan. Ini sama-sama harakat dhammah. Huruf yang ketiga dari fi'il yang berhamzah wasol juga jadikan seperti huruf yang pertama, yakni di dhammah, seperti contoh ustuhliya. Waksir awis mim fathulathin u'il aynan wabu munca kabu'ah fahtumil. Kasrahkan atau dibaca ismam pada fi'il thulathi mutal'ain. Adapun dhammah datang seperti bru'ah, maka ada kemungkinan seperti itu. Wa in bisaklin khifalabsun yujtanab wa maliba'a qad yura linahwi hab. Jika dikhawatirkan ada kesamaran pada suatu bentuk, maka syakal demikian harus dihindari. Dan bentuk yang ada pada lafad ba'a terkadang dijadikan pertimbangan untuk lafad semisal habba atau habba, ya. Nah. Wa malifa ba'ali mal ainu tuwa tali fihtar wan qada wasibin yang jadi. Hukum bacaan bagi fi'il lafad ba'a berlaku juga bagi huruf sebelum ain fi'il pada lafad ikhtar in qada dan yang serupa. Nampak enam. Wa qabilun min dhafin aw min masdari aw khafi jarin bi niyabatin khari. Lafaz yang dapat menerima pergantian sebagai naibul fa'il berupa dharaf, masdar atau jar majrur. Enam. Layak sebagai naibul fa'il. wala yanubu ba'du hadhi in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid. Semua ini tidak boleh menjadi naibul fa'il jika dalam lafaz itu dijumpai maf'ul bih. Tapi terkadang ada yang menampilkan lain. Wa bittifaqin qad yanubu sanimin babi kasa fi maltibasuhu umin. Berdasarkan kesepakatan yang kedua dari maf'ul bab kasa bisa menjadi naibul fa'il jika aman dari iltibas. Fi babi dhanna wa ara al man ustahar wal ara man an idal qasdu dhahar. Untuk bab dhanna dan ara yang masyhur dilarang, tapi aku berpendapat enggak usah dilarang jika tujuannya nampak. Wa masiwan naibi mimma uliqa bi rafi'in nasbullahu muhaqqaqa. Selain yang menjadi naibul fa'il yang rofa maka dinasab. Barakallahu fikum. Pembahasan kita tentang an-naib anil fa'il atau naibul fa'il. Fihi masail. Al-mas'alatul ula, naibul fa'il huwa al-musnad ilaihi ba'dal fi'lil majhuli au syibhihi. Al-awwal nahu yukramu al-mujtahidu. Wathani nahu al-mahmudu khuluquhu mamduhun. Al-mahmudu khuluquhu mamduhun. Naibul fa'il ialah musnad ilaih, lafaz yang dijelaskan yang terletak setelah fi'il majhul atau syibhul majhul. Yang pertama setelah fi'il majhul, contohnya yukramu al-mujtahidu. Al-mujtahidu naibul fa'il terletak setelah fi'il majhul. Yang kedua al-mahmudu khuluquhu mamduh. Khuluku naibul fa'il setelah syibhul majhul yaitu al-mahmud. Al-mas'alat wa thaniya, al-muradu بشبه الفعل المجهول. المراد بشبه الفعل المجهول اسم المفعول والاسم المنصوب إليه. pakai sin. المنصوب إليه pakai sin bukan صاد. والاسم المنصوب إليه wa ismul maf'uli kama mustila f Fa ismul maf'uli kama mustila, pakai sa. Wa ismul mansubu ilai, pakai sin, mansubu ilai. Nahu saqib rajulan. Nabawiyan khuluquhu yang dimaksud dengan sibul fi'il majhul ialah isim maf'ul. Yang kedua isim mansub ilai, isim yang bersambung dengan ya nisbah. Ya, isim mansub ilai isim yang bersambung dengan apa ini? Ya nisbah. Nabawiyun, Arabiyun, Misriyun, ya. Qurawiyun, Sidawiyun. Nah, itu ya. Adapun isim maf'ul sudah dicontohkan tadi. Al-Mahmudu khuluquhu mamtur. Adapun isim mansub ilai contohnya ialah sahib, bertemanlah kamu rajulan dengan laki-laki nabawiyan yang seperti nabi khuluquhu akhlaknya. Khuluquhu naibul fa'il terletak setelah apa ini? Nabawiyan isim mansub ilai, isim yang bersambung dengan apa? Ya nisbah. Taib, ini namanya syibhul fi'il majhul. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Naam. أسباب حذف الفاعل أسباب حذف الفاعل في باب نائب الفاعل kathiratun. Ahammuha al-awwal lil-ilmi bih, lil-ilmi bihi. Sebab-sebab fa'il dibuang dalam bab naibul fa'il. Jadi dalam bab naibul fa'il kan fa'ilnya dibuang, ya. Kemudian maf'ul bih menempati tempat fa'il menjadi naibul fa'il. Fa'ilnya kan dibuang karena fi'ilnya berubah jadi majhul, ya. Ini ada sebabnya mengapa fa'il dibuang dalam bab naibul fa'il. Itu banyak sebabnya. Yang paling penting yang pertama ialah lil ilmi bih. Karena sudah diketahui dengan jelas siapa fa'ilnya, maka enggak perlu disebutkan, ya. Nah. Atsani lil jahli bih. Karena enggak diketahui fa'ilnya, sehingga susah nyebut fa'ilnya, ya kan? Enggak tahu siapa pelakunya. Kalau enggak tahu, ya sudah, buang saja fa'ilnya. Nah. Ats-tsalits lil ibhami. untuk menyamarkan pelaku, sengaja pelakunya disamarkan, ya, sehingga enggak disebut. Arabi lil khaufi alai, karena mengkhawatirkan keselamatan fa'il. Kalau disebut, khawatir keselamatannya terancam, ya, akhirnya dibuang, tak usah disebut. Al-khamis lil khaufi minhu, lil khaufi minhu, karena takut sama fa'il sehingga enggak berani nyebut namanya, akhirnya enggak disebut, ya, takut diancam, awas kamu nyebut namaku, takut, lil khauf minhu, akhirnya enggak disebut, lil khauf minhu. As-sajis lisyarafihi, lisyarafihi, karena menghormati fa'il, ya, menghormati kemuliaan si fa'il, ini orang baik, terkenal soli, gak pernah melanggar manusia, ya, kadang zillah, ya, dia kok melanggar. Nah, artinya ditanya sama mas'ul, siapa tadi yang melanggar? Mbak, gak ada. Nah, kenapa? Ini gak pernah melanggar, orangnya baik. Cuma sekali dilihat kok melanggar. Mungkin mataku salah lihat. Menjaga kemuliaannya, ya. Nah, seperti itu. Namanya menutup aib muslim yang baik, ya. Nah, karena kalau manusia, ya, mesti ada apa yang celah. Nah, kalau setiap celah dihabisi, ya enggak ada yang selamat, ya. Nah, gitu. Kadang semangat, kadang futur, ya kan. Gitu. Ya. Nah, tapi dia sehari-hari baik, sehari-hari amanah, enggak pernah melanggar. Kok suatu ketika dijumpai dia melanggar, pelanggarannya juga enggak bahayakan orang lain, ya. Nah, maka sebaiknya ditutup, ya, untuk menjaga kemuliaannya. Tapi kalau memang dia itu memang bandel, ya, keluar masuk penjara. Nah, keluar masuk ruang integrasi, ya. Diingatkan, dinasihatnya berkali-kali, masih ulangi saja. Nah, orang semacam ini memang perlu ditampilkan, jangan dibuang fa'ilnya, ya. Nah, karena membahayakan keselamatan orang lain dan juga dirinya. Baik. Nah, bagaimana itu? Semua contohnya sama, kalian jelaskan sendiri, ya. Semua contoh-contoh naibul fa'il yang membuang fa'il bisa kalian jelaskan sebabnya dengan salah satu sebab tadi, ya. Nah, misalkan dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan manusia? Hah? Allah Rabbul Alamin. Kalian kenal gak? Lu kenal semua. Sudah hadiril ilmi bi. Gak perlu disebutkan. Sudah tahu. Siapa yang menciptakan manusia? Baik. Al-mas'alatu Arabiah. Baik. Al-Mas'alatu Arabiyah. Al-Fi'lul Majhul Nau'ani. Malbin wa mudari'un. Wa in kana al-fi'lu madiyan. Wa in kana al-fi'lu madiyan ubumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Wa in kana al-fi'lu madiyan ubumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Nahwu ubariba futiha kutila fi'il majhul. Ada dua macam, yang pertama fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Enggak ada fi'il amr yang majhul, ya. Nah, jika fi'ilnya berbentuk madhi, maka yang pertama di dhamma sebelum akhir dikasrah, ya. Contoh doriba, futiha, kutila. Wa in kana al-madhi mabdu'an bita'in zaidatin dhumma awwalu wa tsanihi. Wa in kana al-madhi mabdu'an pakai abza bita'in zaidatin dhumma awwalu wa tsanihi. Nahu tu'ul lima. Tu'ul lima. Tubuh riba. Tubuh riba. Jika fi'il madinya diawali dengan tak za'idah. Jika fi'il madinya diawali dengan tak za'idah, maka huruf yang pertama di dhamma, huruf yang kedua juga di dhamma. Contohnya tu'ul lima, tubuh riba. Yang pertama di dhamma, yang kedua juga di dhamma, ya. Sebelum akhir tetap kasrah. Wa in kanal madhi mabdu'an bihamzati waslin. Wa in kanal madhi mabdu'an bihamzati waslin dhumma awwaluhu wa thalithuhu. Dhumma awwaluhu wa thalithuhu. Nahwu untuliqa ustukhrija, untuliqa ustukhrija. Nah, jika fi'il madhinya diawali dengan hamzah wasal, maka yang didhamma huruf yang pertama dan yang ketiga sebelum akhir kasrah. Untulika. Nah, yang pertama sama yang ketiga didhamma. Ustukhrija. Wa in kana al-madhi, wa in kana al-madhi muqtal al-aini, wa in kana al-madhi muqtal al-aini, falaka kasru fa'ihi, falaka kasru fa'ihi, fatasiru, pakai sod, fatasiru ainuhu ya'an, fatasiru ainuhu ya'an. Nahu qila wabi'a, jika fi'il madinya itu mutal ain, berarti ain kalimatnya huruf ilat, contohnya kola, ba'a, ya, itu ain kalimatnya huruf ilat, maka engkau bisa mengkasrah fa'nya, fa' kalimatnya, sehingga ain kalimatnya berubah jadi ya, kola menjadi qila, ba'a menjadi bi'a. Walaka ismamul kasrati ad-dhammata, ismam pakai shin titik tiga, ismamu al kasrati ad-dhammata, wahuwa khalatu, pakai tok, wahuwa khalatu al kasrati bisayin min sauti dhammah, wa huwa khalatul kasrati bisayin min sauti dhammah. Engkau bisa juga mengismamkan kasrah dengan dhammah, yakni mencampur kasrah dengan sedikit suara dhammah. Tulisannya sama, sama-sama dengan kila atau bi'a, tapi bacanya ismam, yakni mencampur kasrah dengan sedikit suara apa yang dhamma, kiula, biu'a, ada sedikit ya dhammanya. Walaka dhammul fa'i, walaka dhammul fa'i, fatasiru ainuhu wawan sakinatan, fatasiru ainuhu wawan sakinatan. Nahu qula bu'an, engkau juga bisa membaca dengan mendomah fa' kalimahnya, sehingga ain kalimah berubah menjadi wawu yang disukun. Qala menjadi qula, ba'a menjadi bu'a. Nah, selanjutnya, wa in kana al-fi'lul majhulu mudhari'an, wa in kana al-fi'lul majhulu mudhari'an, humma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Humma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Nahu yutarabu wa yuftahu wa yuktalu wa yuta'allamu wa yuta'allamu wa yutadarabu wa yuntalaku wa yustakhraju wa yustakhraju wa yuqalu wa yuba'u nah, jika fi'il majhulnya itu berbentuk mudhari, maka yang pertama di dhamma sebelum akhir di fathah dah berlaku untuk semua. Yudrabu, yuftahu, yuktalu, yuta'allamu, yutadarabu, yuntolaku, yustahraju, yuqalu, yuba'u, ya. Nah, al-mas'alah itu al-khamisatu, masalah yang kelima. Yanubu anil fa'ili wahidun min arba'atin. Yanubu anil fa'ili wahidun min arba'atin. Al-awwal, jadi yang mengganti posisi fa'il yang dibuang dalam bab na'ibul fa'il itu salah satu dari empat perkara, ya. Al-awwal al-maf'ul bih. Nahu buriba al-qalbu al-aslu daraba zaidun al-qalba. Yang pertama ialah maf'ul bi. Maf'ul bi dirafa mengganti posisi fa'il yang dibuang menjadi naibul fa'il, ya. Contohnya buriba al-qalbu. Al-qalbu di naibul fa'il. Asalnya daraba zaidun al-qalba. Maf'ul bi-nya dirafa mengganti posisi fa'il yang dibuang menjadi naibul fa'il. Atsani ad-dharfu nahu julisa amamuka sima ramadhan Yang kedua ialah dha'af. Yang menjadi naibul fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Contohnya julisa amamuka. Amamuka naibul fa'il dari dha'af. Sima Ramadan. Ramadanu naibul fa'il dha'af. Amamuka dha'af makan. Ramadan dha'af zaman. Asalis al-jar wal-majrur. Nahu qawli ta'ala walamma sukita fi aydihim. Walamma sukita fi aydihim. Al-A'raf ayat 149. Yang ketiga, jar majrur tampil menjadi naibul fa'il setelah fa'il dibuang. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, walamma sukita fi aydihim. Fi aydihim al-jar wal-majrur naibul fa'il. Rabi al-masdar. Nahu qawli ta'ala. Fa'idha nufikha fissuri nafkhatun wahidatun. Al-Haqqah ayat 13. Fa'idha nufikha fissuri nafkhatun wahidatun. Al-Haqqah ayat 13. Yang keempat, masdar juga tampil menjadi naibul fa'il setelah fa'il dibuang. Seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala surah Al-Haqqah ayat 13, fa'idha nufikha fissuri nafkhatun wahidah. Nafkhatun wahidah naibul fa'il. Naam. Berbentuk masdar. Tanbih. Wala yanubu. Wala yanubu. Ghairul maf'uli bih. Ghairul maf'uli bih. Ma'a wujudihi. Ghaliban. Ma'a wujudihi ghaliban. Hada madhabu al-Basriyin. Wa ajazahu al-Kufiyun. Selain maf'ul bih, tidak boleh menjadi naibul fa'il jika ada maf'ul bih yang tampil. Jadi kalau selain maf'ul bih tadi, dorof, jar majur, masjar, nongol semua, tapi ada maf'ul bih, maka semuanya tiarap. Yang jadi naibul fa'il adalah maf'ul bih, yang lain tidak boleh. Ini pendapat ahli nahwu bashar. Ahli nahwu kufah membolehkannya. Enggak usah tiarap, enggak usah sungkan-sungkan sama maf'ul bih, tampil saja. Ya, enggak apa-apa. Ya, walaupun ada maf'ul bih, dhorof boleh jadi naibul fa'il, enggak masalah. Yang larang siapa? Paling-paling orang Basriyun. Ya. Nah, makanya ada sebagian yang senang dengan madzhab kufah, ya semuanya boleh. Ya. Nah, enggak usah repot-repot ya. Nah, enggak apa-apa. Ya, itu enaknya ahli nahwu kufah itu, simple, ringkas. Ya, mudah, toleran. Ya. Nah, ahli nahwu bashar agak kenceng ya. Enggak boleh. Syaratnya harus begini. Nah, mana tu? Kata Allah, suka mana? Bahasa apa kufa? Antum kayaknya kufa ya. Bahasa yang raci. Wah, sini masalah raci itu relatif ya. Nanti kalau yang jadi ustaz itu kalian, misalkan Alif Gruntal jadi ustaz, raci kan kufa dia. Ya. Yang tampil Muhammad sampai misalkan raci kan bahasa. Beda ya. Yang roji yang mana? Ya, relatif nahwu. Nahwu saja kok ya. Nah, lain kalau bab masalah fikih gitu ya. Nah, ya. Nahwu itu gampang. Jangan ngotot ya. Nah, sing ngotot-ngotot itu kelihatan amatiran ya. Nah, masih baru belajar ngotot. Kok ngototnya enggak perlu kan? Ini enggak apa-apa juga. Ya, nah. Baik para itu. Anak duka satu. Awal-awalnya ngotot. Nah. Lama-lama udah enggak ada suaranya. Ya, kayak kalian dulu ya. Nah, kalian lama-lama tambah bijaksana ya. Nah. Kok apa? Kok apa juga. Pilih yang mana terserah kamu. Gitu ya. Nah, pilih. Nah. Motor tu, ya, nak, tak faham mana, ya, ya, nak, dah dijinakkan. Nah, baik, sampai mana tadi? Wadhalika qauluhu. Lihat, nadom. Wala yanubu ba'du hadhi in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid wa dalika qawlu wala yanubu ba'du hadhi in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid. Nah, al-mas'alah itu as-sadisah ya. Kalian dituntaskan ibul fa'il, enggak usah besok ya. Nah. Idza kana al-fi'lu muta'addiyan itsnain ila ahaduhuma naiban alil fa'il wa yunsabu athani idza kana alfi'lu muta'addiyan bisnain ju'ila ahaduhuma naiban anil fa'ili wayun sobu attar. Nahu uktiya Zaidun dirhaman. Uktiya Zaidun dirhaman. Jika fi'ilnya itu membutuhkan dua maf'ul bi, maka salah satunya dijadikan naibul fa'il, ya. Yang kedua tetap nasab jadi maf'ul bi. Contoh dia Zaidun dirhaman. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan ila thalathati mafa'il ila thalathati mafa'ila su'ila ahaduhuma na'iban al-fa'il wa insaf al-thani wa al-thalith. Nahu uklima Zaidun fa'asaka musrajan. Uklima Zaidun fa'asaka musrajan. Naam Zaidun naibul fa'il farasaka maful bi yang kedua, musrajan maful bi yang ketiga, ya. Nah, jadi maful bi yang pertama yang dirofa jadi naibul fa'il. Ini kalau fi'ilnya membutuhkan tiga maful bi, salah satunya dirofa menjadi naibul fa'il, yang kedua sama yang ketiga jadi apa? Maful bi. Nah. Al mas'alah itu asabiah. Nah. Lina'ibil fa'il ahkamun mithlu ahkamin lil fa'il. فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل ويجب تأنيث الفعل ingkana mu'annathan wa yajibu alla y yulhaqo al-fi'lu, alla yulhaqo al-fi'lu alamata tasniyatin au jam'in, wa yajibu alla yulhaqo al-fi'lu alamata tasniyatin au jam'in in kana musanna au majmu'an wa ghayru dhalika min al-ahkam. Naibul fa'il itu memiliki hukum seperti hukum yang ada pada fa'il. Seperti enggak boleh dibuang, enggak boleh mendahului fi'ilnya. Fi'ilnya harus ditaknis jika pelakunya mu'annas. Fi'ilnya tidak boleh ikut-ikutan musanna atau jamak jika pelakunya musanna atau jamak. Dan hukum-hukum yang lain selain itu semuanya mengikuti apa? Fa'il. Bedanya kalau fa'il terletak setelah apa? Fi'il maklum atau sibul maklum. Kalau naibul fa'il setelah apa? Fi'il majul atau sibul majul. Wallahu ta'ala sawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang naibul fa'il. InsyaAllah pembahasan berikutnya istighol ya, akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala al-bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan ila thalathi mafa'il ju'ila ahaduha ya, bukan ahaduhuma. Naam sahih ahaduha. Naam jazakumullahu khair ya.